حقاً اتبعنا وعملنا وصدقنا سيدنا محمد رسول الله رسول الله رسول الله حقا اتبعنا ومنا وصدقنا سيدنا محمد اشرقت الشمس يكيني عن شمالي ويميني سلمت عقلي وديني في الكوادر الجمال اشرقت الشمس يكيني Halo. Om Polum. WE Terpa. Tunggu Polum. Cik. Halo, halo. Halo. Middle tambah Siti middle. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina أدم الصلاة على النبي محمد صل عليه فقبولها حتما بخير تردد Tanika. Ahmad ya Habibi. Habibi Salam. Salam alayka. والآل وصحبه. بشرى لنا نيل البودا زل على وفلنا Yeah. Sudah lagi untuk praacara pada malam hari ini. Dahulu saya mau tanya terlebih dahulu dengan semuanya. Yang berkesempatan hadir pada malam hari ini, mana suaranya Syekh Armania dari Losari? Mana suaranya Al-Munsiters dari Tegal? Mana suaranya Zahir Mania dari Cirebon? Komplit semuanya hadir semuanya di sini tempat ini, mudah-mudahan dengan jatuhnya rintik-rintik hujan yang menghujani kita semuanya, yang membasahi badan kita semuanya, mudah-mudahan satu tetesan hujan menjadi saksi bahwasannya kita semuanya cinta terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga hujan yang turun di tengah-tengah kita ini digantikan oleh Allah menjadi hujan rahmatnya Allah, rahmat dan barokah dari Allah. Amin amin ya rabbal. Cinta Indonesia, suaranya melempem karena kehujanan. Cinta Indonesia, NKRI. Kalau benar-benar cinta dengan Indonesia, hafal enggak dengan lagu Yalal Waton? Semuanya hafal dengan lagu Yalal Waton? Coba yang semangat, walaupun kita merasa dingin, ya praktis ngelemprak tur. Atis, tapi insya Allah kita semangat dengan kecintaan kita terhadap Rasulullah, terhadap baginda Nabi Muhammad SAW, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Maka insya Allah bisa menghangatkan daripada dan kita, dan insya Allah kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya lal watan, ya lal watan, ya lal watan. Semuanya dengan kita. lelawatan, ya lelawatan, ya lelawatan, ya lelawatan, minal iman, walitikul. Agung Prasetyo kali ini bawakan sebuah lagunya, sebuah kosidahnya, judul Manana. Cik. Semuanya lebih semangat lagi untuk bersolawat pada malam hari ini. Kita bersolawat bersama malam hari ini dan dengan suara yang keras kita lebih semangat lagi untuk bersolawat. Manana, manana, manana. Semuanya kaifa ma khubukum, kaifa ma ahwakum, man ana, man ana. Semuanya lebih keras lagi suaranya. Kaifa ma hubbukum, engkau lamu rabbi sahaya ilahi. Wahai Allah rabbi, jaga guru kami. Engkau lamu rabbi sahaya ilahi. Wahai Allah rabbi, jaga guru kami. Lahan dosa yang haram pencipta, wasilah yang mulia dari masih semangat. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Oh. بلغ الوسيلة Semua putra-putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia. Pancasila ada dalam dada, ajit-ajit dos Indonesia Raya. Kami semua putra-putri Indonesia, sopan santun berakhlak mulia. Pancasila ada dalam dada, jayalah selalu. قسم بالناس محين هواه mal mu'af sakimu sa fa'ala il kaunai ni angka si Bye. fi dunyaya wa akhirati ya rasulullah qalbi ya imam rasuli ya sadri tabawallah muhammadi fa fi dunyaya wa akhirati ya rasulullah qalbi ya rasulullah ikhwati ya sallallahu salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqq qadrihi wa miqdaril azim. Yang terhormat para alim ulama, ustaz wal ustazah, aparat pemerintah, sipil, TNI, Polri, wabil khusus Bapak Wali Kota Tegal, Bapak Dedion Supriyono SEMM, beserta Forkombinda Kota Tegal. Yang kami hormati dan yang kami muliakan, Syuriah dan Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Tegal, beserta Lembaga Nahdlatul Ulama Kota Tegal. Yang kami hormati, Badan Nahdlatul Ulama Kota Tegal, Muslimat, Fatayat, Gerakan Pemuda Ansor, IPNU dan IPPNU, dan Tentara Nahdlatul Ulama, Banser Kota Tegal. Tidak lupa juga yang kami banggakan, Tim Hadroh Al-Munshidin dari Pekalongan. Serta tidak lupa juga kepada panitia acara Tablik Akbar, Pemerintah Kota Tegal bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Tegal, TNI, Polri di Alun-Alun Tegal Selatan, serta hadirin jamaah Tablik Akbar rahimakumullah. Senang dan bangga malam hari ini kita bisa bersama berkumpul dengan para alim ulama, dibarengi dengan turun rahmat hujan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang datang ke tempat yang mulia ini memperoleh keberkahan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak tetesan air hujan yang turun malam hari ini. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara kita mulai, perkenankan kami membacakan susunan acara pada malam hari ini. Namun sebelumnya kita umumkan lomba hadroh tingkat Kota Tegal tahun 2019 juara terbaik 1, 2 dan 3. Juara 3, nomor peserta 07, nama grup Al-Fatah. nilai 396 terbaik ketiga. Tepuk tangannya mana? Juara kedua, nomor berserta 09, nama grup Nasidul Huda, Kelurahan Pesurungan Kidul dengan nilai 418 terbaik kedua. Adapun terbaik pertama, nomor peserta 08, grup Al-Muhabbah, Kelurahan Panggung dengan nilai 430 terbaik pertama. Saya umumkan untuk juara harapan 3, nomor peserta 11, dari grup NHP Tegal, Kelurahan Panggung dengan nilai 368. Juara harapan 2 dengan nomor peserta 4, dari grup Al-Ikhlas SMK Negeri 2 Tegal, Kelurahan Slerok dengan nilai 372. Dan harapan 1 diraih oleh nomor peserta 13 dari grup Syubanul Hikmah, Kelurahan Kalinyamat Wetan dengan nilai 388. Baik, hadirin yang dirahmati Allah, telah hadir di tengah-tengah kita yang nantinya akan memberikan nasihat, ilmu serta motivasi. Telah hadir di tengah guru kita bersama, yaitu guru besar kita bersama Gus Miftah dari Yogyakarta. Shallu ala Nabi Muhammad. Kemudian nanti ada Kiai Haji Subhan Ma'mun dan beberapa kiai yang nantinya akan memberikan mawdu' hasanah serta nasihatnya. Hadirin rahimakumullah, saya bacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Bagimu Negeri, keempat sambutan dari Ketua Tanfidziah PCNU Kota Tegal, selanjutnya sambutan dari Wali Kota Tegal, keenam tausiah dari Kiai Haji Muhadi Setiabudi, dilanjutkan tausiah oleh Kiai Haji Subhan Ma'mun. Selanjutnya menyanyikan lagu Mars Syubanul Waton dan Mars Banser, dilanjutkan lagi dengan tausiah Gus Miftah, dan nanti pukul 00.00 insyaallah kita akan mahalul qiyam bersama dan menyanyikan lagu syukur. Kemudian dilanjutkan dengan tausiah Habib Lutfi bin Ali bin Yahya dari Pekalongan dan doa penutup. Insyaallah malam hari ini selesai sebelum azan subuh. Allahumma amin. Baik, langsung saja saya baca berikutnya, marilah kita dengarkan bersama-sama. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita buka acara pada malam hari ini, marilah kita buka acara Tablik Akbar Pemerintah Kota Tegal bersama Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama TNI dan Polri dengan bacaan Ummul Kitab. الفاتحة لرضا الله لبير الوالدين لحسن المقصود الى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Selanjutnya kita akan mendengarkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh Qori Kebanggaan Masyarakat Kota dan Kabupaten Tegal Al-Ustaz Hashim Asy'ari dan Al-Ustaz Abrar Anton Dwi Nugroho, juara Musabaqah Tilawatil Qur'an tingkat Jawa Tengah. Kepadanya dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون Muhammad. Sadaqallahul Azim, Maha Benar Allah dalam segala firman-Nya. Disampaikan terima kasih pada Kori Kebanggaan Masyarakat Kota dan Kabupaten Tegal, juara Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Jawa Tengah, Al-Ustaz Abror Dwi Anton Nugroho dan juga Al-Ustaz Hashim Asyari. Untuk tadi yang kita umumkan, juara-juara hadroh nanti bisa mengambil hadiah di kantor urusan agama atau berada di sebelah barat panggung. Hadirin yang kami hormati, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Bagimu Negeri yang akan dipimpin oleh sahabat Firman, Banser Kota Tegal. Hadirin dimohon berdiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin disilakan duduk kembali. Siapa kita? Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. NRKI. Harga mati. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Hadirin yang kami hormati. Acara selanjutnya, sambutan yang akan disampaikan oleh pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Tegal. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ketua Tanfidziah PCNU Kota Tegal kepada beliau Al-Mukarram, Bapak Dr. Abdul Hakim Tohari, SPRM MMR dengan segala hormat. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan para kiai dan ulama, khususnya Roe Surya PCNU Kota Tegal, Bapak Kiai Haji Misbahul Mustafa Roe Surya PCNU Kabupaten Tegal, Bapak Kiai Hambali, yang terhormat Bapak Wali Kota, Bapak Dedion Supriyono SAMM, SAMM. Yang kami hormati Bapak Haji Dr. Muhadi, yang kami hormati Forkompinda, yang kami muliakan Gus Miftah dari Yogyakarta, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT pada malam yang sejuk hujan ini, kita dalam keadaan sehat walafiat dapat bersama-sama hadir di lapangan Kas Selatan. Semoga setiap langkah menuju lapangan Kas Selatan ini oleh Allah SWT tercatat sebagai amal bagi kita. Hadirin yang berbahagia, sebentar lagi kita melalui detik-detik pergantian tahun. Tahun 2019 menuju ke 2020. Dalam pergantian tahun ini ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah bermuhasabah. Yang kedua adalah bersyukur. Pertama bermuhasabah, maka kita hendaknya pada pergantian tahun ini menilai diri kita, apa kekurangan-kekurangannya, apa yang harus kita lakukan untuk perbaikan-perbaikan pada masa mendatang. Pula apa yang telah kita capai, kebaikan-kebaikan, maka harus kita pertahankan dan kita lanjutkan di masa mendatang. Yang kedua, kita harus bersyukur. Kita dalam keadaan ini sudah barang tentu masih dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kenikmatan iman, Islam, dan kita bisa hadir di tengah lapangan ini untuk bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita untuk bersolawat dan ngaji bersama dengan Gus Miftah. Insya Allah apa yang kita lakukan pada malam hari ini mendapatkan rahmat dari Allah SWT dan kita dapat hidup lebih baik di masa mendatang. Yang terakhir, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Wali Kota yang pada malam hari ini merupakan yang pertama bahwa PCNU digandeng bersama-sama Pemda, TNI Polri untuk melaksanakan kegiatan menjelang tahun baru di Tegal Selatan. Dan atas nama masyarakat Tegal Selatan, khususnya keluarga Nahdien yang ada di Tegal Selatan, maka banyak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota mendapatkan prioritas bahwa pada malam ini kita bersama para ulama dan Gus Miftah dan Habib Lufi pada malam hari ini insya Allah akan memberikan tausiah dan kita mendapat terang. Semoga langkah-langkah kita ke depan lebih baik bersama Pemda Kota Tegal. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wallahu muwaffiq ila mutoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Ketua Tanfidiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Tegal. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya kita akan mendengarkan sambutan dari orang yang selalu berikan terobosan, inovasi dan kreatif yang tentunya bermanfaat untuk Kota Tegal dan sekitarnya, dan terbukti beberapa penghargaan telah diraih Kota Tegal. Dan pada kesempatan malam hari ini, insya Allah di alun-alun Tegal Selatan setiap tahun akan diadakan pengajian akbar untuk menyambut tahun baru. Beliau adalah Wali Kota Tegal kita, Bapak Haji Dedi Yon Supriyono SAMM. Kepadanya dipersilakan. Shallu ala Nabi Muhammad. Cui-cui. Halo. Hai. Halo, halo. Hai, hai. Masa kecil kurang bahagia. Tepuk tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Ingkang kula hormati para alim, para ulama, para habaib, para masayih, para asadid, wabil khusus ingkang kula muliakan al-mukarram Romo Habib Lutfi bin Yahya, tepuk tangannya. Ingkang kula junjung segala fatwanipun. Ingkang kula hormati kakaknya wali kota Tegal. Siapa? Al-Mukarram Gus Miftah Maulana Habibur Rahman, tepuk tangannya. Kalau sahabatnya beliau dari Jakarta namanya Dedi Corbuzier, kalau kota Tegal Dedi Kobunder. Ingkang kula hormati bapaknya, kalau yang tadi kakaknya. Nah, ini bapaknya wali kota Tegal Al-Mukarram Kiai Haji Muhadi Setiabudi, tepuk tangannya. Lebih kenceng lagi. Insya Allah kalau wali kota ada event di kota Tegal, beliau selalu support terus. Allahumma. Dan juga ingkang kula hormati Romo Kiai Subhan Makmun dari Brebes, ingkang kula takdimi. Tepuk tangannya. Yang saya hormati segenap jajaran Forkopimda Kota Tegal. Yang saya hormati Bapak Wakil Wali Kota Tegal. Yang saya hormati PC Sekda Kota Tegal, staf ahli, para asisten, kepala-kepala OPD, seluruh camat sekota Tegal, dan seluruh lurah sekota Tegal. Ingkang kula hormati Mustasar Nahdlatul Ulama Kota Tegal, Bapak Kiai Ibrahim, tepuk tangannya. Ingkang kula hormati Ro'i Suryah Nahdlatul Ulama, beliau Romo Kiai Haji Misbahul Mustafa, tepuk tangannya. Dan juga ingkang kula hormati Ro'i Suryah Kabupaten Tegal Romo Kiai Haji Hambali, tepuk tangannya. Ingkang kula hormati pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Abdul Hakim Tohari, tepuk tangannya. Ingkang kula hormati pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Tegal Romo Kiai Haji Wazari, tepuk tangan. Dan juga yang saya hormati seluruh pengurus pimpinan cabang Nahdlatul Ulama. Ingkang kula hormati MBC NU Nahdlatul Ulama, wabil khusus MBC NU Tegal Selatan, tepuk tangannya. Ingkang kula hormati seluruh pimpinan ranting Nahdlatul Ulama. Ingkang kula hormati seluruh badan otonom Banom NU. Yang pertama Muslimat NU, tepuk tangannya. Yang kedua pimpinan GP Ansor Kota Tegal, tepuk tangannya. Dan juga komandan kita Satkor Cabanser, tepuk tangannya. dan juga Fatayat NU. Fatayat mana? Dan juga adik-adik, sahabat-sahabati IPNU dan IPPNU Kota Tegal, tepuk tangannya. Dan juga ingkang kula hormati para sesepuh, pini sepuh, para alim kiai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita diberi karunia dan nikmat, yang tentunya pada malam hari ini kita semuanya bisa bermuajah, kita semuanya bisa bersilaturahim dalam acara Tabligh Akbar, memperingati malam tahun baru bersama Nahdlatul Ulama Kota Tegal, tepuk tangannya. Dan juga tidak lupa salawat serta salam kepada junjungan Baginda Nabi Agung, Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya dan juga pengikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya sampai yaumil akhir. Allahumma. Yang pertama, saya mengucapkan ahlan wa sahlan kepada Romo Kiai Haji Habib Lutfi bin Yahya dan juga kakaknya Wali Kota Tegal Gus Miftah yang pada malam hari ini tentunya hadir di Kota Tegal, tepuk tangannya. Mudah-mudahan tahun baru siang sebentar lagi 2020, mudah-mudahan pimpinan pejabat Kota Tegal tambah amanah dan juga warganya tambah istiqomah. Allahumma. Kira-kira kepengin gak setiap malam tahun baru ada di Tegal Selatan? Pengin? Mari kita berdoa. Mudah-mudahan tentunya Bapak Romo Habib Lutfi dan juga Gus Miftah dan juga Bapak Muhadi Setiabudi dan juga Bapak Kiai Suban dan juga para alim ulama yang ada di atas panggung, yang pertama mudah-mudahan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma dipanjangkan umurnya. Allahumma diberikan kesehatan badannya dan juga dibukakan pintu rezekinya. Wabil khusus bapaknya Wali Kota Tegal yang jadi pengusaha. Allahumma insya Allah nanti Bapak Romo Kiai Haji Habib Lutfi ini nanti jam 12 hadir di Tegal Selatan. Dan juga nanti ada kembang api. Jadi enggak ini kembang apinya? Saya tidak panjang lebar, nanti habis ini ada Al-Mukarram Kiai Haji Muhadi Setiabudi. Saya mengucapkan sekali lagi terima kasih atas hadirnya ulama-ulama khususnya pimpinan cabang dan juga Roy Surya Kabupaten Tegal yang tentunya malam hari ini hadir. Saya mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kita? Siapa kita? NU. Siapa kita? NU. Pancasila. Jaya. NKRI. Harga mati. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota Tegal yang telah memberikan sambutannya. Luar biasa. Shalawat ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan Bapak Wali Kota Tegal, Bapak Haji Dedion Supriyono SEMM selalu diberikan keberkahan. Amin. Kemudahan segala Amin. Ulusannya dan bisa menjadikan Kota Tegal berzikir dan berfikir. Allahumma. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama tausiah yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Muhadi Setiabudi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah lam yashkurinas falam yashkurillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'. Yang saya hormati Ananda Wali Kota Tegal Haji Dedion Supriyono SE MM, juga yang saya hormati Kiai Haji Gus Miftah dari Jogja, dan yang saya hormati para Korpompimda atau yang mewakili para kiai, para alim ulama, para ustadzah, dan mohon maaf tadi sudah disebutkan satu persatu. Saya kalau menyebutkan waktunya lama. Saya sebutkan secara jamak yang hadir tamu kehormatan di panggung ini semuanya saya sebut, dan semuanya yang hadir pada malam ini dengan mengikuti tabligh akbar ini, semoga Allah akan memberikan pahala jazakumullah aksanal jaza. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kita cinta kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, barang siapa yang cinta sama aku maka nanti akan bisa masuk surga bersama baginda Rasulullah. Amin. Kita bersyukur diberi sehat wal afiat, karena yang namanya sehat itu sungguh mahal harganya. Betul. Uang bukan segala-galanya tanpa kesehatan. Betul. Tapi sehat pun tanpa uang hidup kita jadi lemes. Betul. Laisal fulus mampus wala yahya wala yamut. Sekalipun hujan, subhanallah, ini kalau enggak hujan dari sore, ini mungkin lapangan ini akan meledak ini penuh. Betul. Kalipun hujan ini, kata firman Allah, alladzi ja'ala lakumul ardo firoshan wassamaan binaan wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Ini hikmah daripada rahmat turun hujan, yang artinya Allah ciptakan bumi untuk hamparan manusia, dan Allah ciptakan langit untuk atap manusia, dan Allah menurunkan hujan dari langit menumbuhkan buah-buahan pertanian dan untuk kehidupan masyarakat. Memang hujan ini sudah ditunggu sejak lama. Betul. Alhamdulillah, ini suatu rahmat dari Allah. Dan juga ini akan memperingati hijrahnya tahun 2019 ke tahun 2020, insya Allah hanya tinggal berapa jam saja. Ini sudah menunjukkan jam tinggal satu jam kurang sedikit. Betul. Dengan menghormati detik-detik pergantian tahun baru ini, inilah yang pas dan cocok seperti ini. Adakan tabligh akbar. Ini dengan secara islami ini subhanallah luar biasa ini Kota Tegal. Bukan berarti berhura-hura, kebut-kebutan, bermaksiat-maksiatan. Justru kalau yang sempat setelah pukul 00 kita dzikrullah kepada Allah, setelah pukul 00 memohon kepada Allah. Kan berarti kita berhura-hura. Semacam ini subhanallah sangat baik sekali. Apa sih kita yang akan nanti memasuki lembaran baru tahun 2020 ini? Rasulullah menyampaikan, barang siapa yang hari ini atau tahun ini lebih baik dengan tahun kemarin, itu termasuk golongan orang yang beruntung. Dan barang siapa yang tahun ini atau hari ini yang tidak ada kemajuan, itu golongan orang yang hidup segan mati tak mau. Dan yang ketiga, barang siapa yang hari ini atau tahun ini lebih baik, yang tidak lebih baik, itu golongan orang yang merugi. Hadis Rasulullah menyampaikan bahwa itulah kehidupan manusia. Jadi kita selalu harus lebih baik. Itulah manusia itu harus berpikir, tahun kemarin apa sih yang kita belum baik, banyak kesalahan dan dosa, tahun 2020 harus lebih baik. Man kana yaumuhu khairun min amsi fahuwa rabihun, kata Rasulullah. Wa man kana yaumuhu mithla amsi fahuwa mahbunun. Wa man kana yaumihi khairun min amsi fahuwa malunun. Itulah maksud yang tadi itu. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, saya tidak panjang lebar karena masih banyak pembicara, terutama yang dinanti-nantikan oleh masyarakat Tegal, yaitu Gus Dah dari Jogja sudah hadir. Baik, itu saja apa yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada beliau Al-Mukarram, Bapak Kyai Haji Muhadi Setia Budi. Semoga bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita dengarkan bersama-sama mau'idhoh hasanah, nasihat yang penuh dengan motivasi. Satu pembalik yang ceramahnya sangat menyejukkan karena menyebarkan rasa cinta kepada umat. Siapa lagi kalau bukan Gus Miftah dari Yogyakarta. Untuk itu, marilah kita dengarkan bersama-sama mau'idhoh hasanah dari Gus Miftah dari Yogyakarta. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Cik, Mas Mik, Gus Miftah tolong dihidupkan. Cik, Mas, operator. Cik. Saya biasanya bawa mic sendiri nih, karena mic saya lebih mahal. Tapi karena operatornya enggak bisa, terpaksa saya pakai mic panitia. Baunya, Masya Allah. Acara selanjutnya ngelap mic. Ini enaknya saya duduk apa berdiri? Saya enggak tanya sama laki-laki, saya tanya sama cewek. Mbak-mbak lebih suka saya duduk apa berdiri? Ternyata sama Pak Wali, di mana-mana semua cewek sukanya yang berdiri. Saya enggak akan duduk karena ini kursi untuk Abah Lutfi, bukan untuk saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadrotal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, ibu-ibu nyai, wabil khusus segenap ra'is suriah kota dan kabupaten Tegal, jajaran tanfidiyah kabupaten dan kota Tegal, para kiai yang hadir, wabil khusus Romo Kiai Muhadi Setia Budi, pengasuh pondok pesantren Dedi Jaya, pondok pesantren Dedi Jaya, yang semuanya saya muliakan. Para pejabat yang berkenan hadir, wabil khusus Adinda Dedi Kobunder, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Jadi orang sedunia mati, Pak Dedi hidup sendiri. Amin. Jajaran Forkombinda, tokoh agama yang saya hormati. Segenap panitia yang hadir, yang saya banggakan. Adik-adik Al-Munsidin, iki mangan, wae cangkeme. Gini Pak Kiai mburi, utuh. Gini cah mun sidin delok kiai. Delok kiai, delok kiai. Karena kiai. Enteng. Cangkeme mbadokan temen ya. Serta seluruh sahabat Ansor Banser, Fatayat Muslimat, para kimcil IBPNU yang sangat saya cintai. Saya bersyukur dari semua pengajian saya selama tahun 2019, malam ini termasuk yang paling berkesan untuk saya. Bukan dari segi jumlah, tapi dari sisi semangat. Saya kemarin di Ponorogo pengajian dihadiri oleh 50 ribu jamaah. Di Sidoarjo lebih dari 70 ribu. Tetapi dalam keadaan normal, terang benderang. Ini hujan, lapangan banjir, becek, Anda datang. Insya Allah Anda termasuk orang-orang yang terpilih. Amin. Kenapa ini bisa terjadi? Atas nama cinta. Saya datang ke sini atas nama cinta. Cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Ora percaya jajalen. Maka saya katakan malam hari ini, cintaku padamu memang tidak seindah surat cinta untuk Setarlah. Tapi kamu harus yakin cintaku padamu lillahi ta'ala. Codot, codot. Sandale cepet kiye. Gara-gara tadi pengajian yang bala pulang udan deres. Sandale nyong teles. Bahkan yang teles tidak hanya sandalnya, sempake nganti teles. Masa yang bilang aku padamu lanang, jijik hitam. Semuanya karena rasa cinta. Cinta kita kepada siapa? Cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka sedingin apapun cuaca malam hari ini, sederas apapun, selebat apapun hujan malam hari ini, sebecek apapun lapangan yang kita injak, tidak akan pernah menyurutkan langkah kaki kita untuk menghadiri majelis ini. Maka saya yakin ini semuanya orang-orang yang terpilih. Ini mbak-mbaknya saya doakan mudah-mudahan besok dapat suami kiai. Rambutnya gondrong. Berapa, Pak? Tapi jangan berharap sama saya. Saya adalah suami yang setia. Saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kayak kiai, ora kaya awakmu. Awakmu malah galau. Becek ketitik, Allah ketoro. Wis kebaca tak bribik, malah ditikung karo kanca. Ambiar, ambiar. Cah lanang. Cewek kia ra usah dipikir nemen-nemen. Apa bedane cewek karo sound system? Bedane tipis. Sound system diragati okeh, ketok wujute. Cewek diragati entek okeh, dipek kancane. Kimcile Masya Allah. Shallu ala Nabi Muhammad. Rasa cinta inilah hari ini yang jarang kita jumpai di Indonesia. Makanya tokoh sufi perempuan namanya siapa? Rabi'ah Al-Adawiyah. Menawarkan satu konsep beragama yang disebut dengan mahabbah. Rasa cinta. Artinya apa? Melaksanakan segala sesuatu dilandasi karena rasa cinta. Cinta membuat sesuatu yang sulit menjadi mudah. Cinta membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Maka anak-anak sering mengatakan kalau mata sudah terpikat, hati sudah melekat, tai kucing rasa. Tahu ngerasa. Makanya apa? Rasa cinta inilah yang kemudian membawa kita ke sini. Rasa cinta kita kepada siapa? Rasa cinta kita kepada Allah. Rasa cinta kita kepada siapa? Rasulullah. Rasa cinta kita kepada siapa? Para al-ulama alladinahum warasatul anbiya. Makanya kalau ada orang bilang, tanya orang NU itu mencintai Rasulullah berlebih-lebihan. Bagaimana tidak berlebih-lebihan? Kita mencintai pasangan saja berlebih-lebihan. Betul? Coba kalau kita cinta sama cewek, sama pasangan kita, ya Allah. Maka saya sampai menciptakan lagu itu untuk cewek-cewek kimcil. Ya. Cewek-cewek kimcil, supaya kemudian Anda memiliki imam yang benar-benar baik. Saya doakan mudah-mudahan besok imammu imam yang baik. Doakan Naya, doakan ibu, relakan dia jadi imamku. Di bawah ridomu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan. Perdalamlah agama dan pendidikan, jangan hiraukan godaan si setan. Doa yu doa yu terus doa, singkirkan mantan, kikislah habis semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Kaya ngono serbaguna. Teruskanlah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Maka kalau ada orang bilang begini, "Dek, ayo rayakan malam tahun baru." Kamu jawab, "Abang, jangan ajak adik hanya untuk merayakan malam tahun baru, tapi tolong ajak adik untuk membangun rumah tangga yang baru." Malah galau nangis ditinggal cewek. Nangis kayak Pak Wali, lagune ditinggal rapi. Anak musiknya rage, musiknya digi, anak musik saya rage. Wajahnya enggak meyakinkan kayak gini. Oh, ada. Mana musiknya mana? Ya, mumpung dingin-dingin. Mau nyanyi apa? Kartonyono Medo Janji. Bojo anyar. Cangkeme rondo keprimen ya. Itu pasti janda itu. Wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka. Tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah menghadirkan surga. Ya. Iki ribut temen ngapa ya? Oh. Udah, saya enggak usah duduk, enggak apa-apa. Bo. Cangkeme randane enak ngadeg. Tak kok nafsu temen ya karo inyong. Kayak mantan telembok ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Atiku rasane loro nyawang konco atoh karo agomo. Randu etoto kromong Qur'ane rati wocong, sholate yo ditinggal no. Hop, musiknya keprimen kayak tonton wali kota bosok temen keprimen. Opo iki wis jamane. Opo meneng baik, musiknya kae melu-melu baik. Rasa terlalu semangat, amplopmu ra jelas ya. Hei, musiknya mana? Goblok temen ya. Opo iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake. Wong tuwa diseneni, guru ya dikepuki, hayo rene gendang ngaji salawat. Ya Rabbi bil Mustafa balik makam, waghfir lana ya wasial huwal habibul adi turja safatu likulihau ahwali mutang. Lebih semangat, ulangi lagi. Ya Rabbi bil balir maqasidana waghfir lana huwal iki lagune sing jomblo ki ya hatiku rasane lara nyawang kowe rabi karo wong liya rasah nangis nangis keteh eloku remo aja rasaku kowe tega ninggal opo iki wis jamane kudu pisah kelangan tresnane kudu kuat atiku kudu kuat batinku senajan nyiksa tresnaku salawat ya Rabbi bil baligh maqam waghfir lana ma'amadong ya wasial huwal habibulabi turja safa likul lihau ahwali mutan musiknya berhenti jamaah kenceng ya Rabbi bil baligh maqasidana waghfir lana ya wasial huwal turja safatu ahwali muktang musik terakhir yang lebih khusus untuk Tegal ya Rabbi bil ya wasial huwal habibulabi turja sallu ala Nabi Muhammad. Abah suruh lanjut. Kan aku mau duduk. Kenapa kita datang ke sini? Imam Syafi'i mengatakan uhibbu sholihina walastu minhum la'alli an anala bihim syafa'ah. Apa kata Imam Syafi'i? Aku mencintai orang soleh walaupun saya akan merupakan bagian dari orang soleh. Maka disebutkan annadru ila wajil alim fahuwa ibadah. Nyawang raine kiai ibadah. Coba kalau kita memandang Abah Lutfi, ayem apa enggak? Mbak-mbak kincil lihat Abah lupa dengan pacarnya, betul? Kowe malah galau. Aku nganan, kamu ngiri. Akunya bertahan, kamunya lari. Ah. Makanya mbak-mbak dijaga. Saya sering mengatakan apa? Cantiknya wajahmu hanya akan membuat laki-laki menatap. Tapi cantiknya akhlakmu akan membuat laki-laki menetap. Ambiar mbahmu. Saya mencintai orang soleh. Walaupun saya bukan merupakan bagian dari orang soleh. Kenapa? La'alli an anala bihimu syafa'ah. Karena saya berharap mendapatkan kebaikan dari orang-orang soleh. Maka kenapa saya itu tidak pernah berhenti, tidak pernah lelah, walaupun saya dibully, walaupun saya dicaci, tidak pernah berhenti mengunjungi anak-anak saya di dunia malam. Saya besok pagi harus berangkat ke Purwokerto. Di sana ada Gang Sadar. Gang Sadar itu sama dengan Bandungan, sama dengan Sarkem, sama dengan Guyangan, sama dengan Sunan Kuning. Alhamdulillah sudah tutup. Dan itu pengajian paling menyenangkan sedunia. Kenapa? Ngajinya berpahala, matanya bervitamin. Matane yo ora kaya kia ya. Makanya Pak Wali Kota tanya sama saya, kenapa sih kemana-mana pakai kacamata hitam? Kamu jangan salah dengan kacamata saya. Saya kemarin umroh pulang lewat Bandara Jeddah. Begitu saya masuk bawa kacamata, bawa tongkat, polisi, Pak, polisi Arab. Torik, torik, tolong orang ini dikasih jalan. Saya bangga, tahu polisinya sama saya. Sampai dalam bandara saya tanya, Pak polisi, kenapa saya datang semua disuruh minggir? Jelas ada orang buta lewat. Matan. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya datang kepada mereka untuk mengajak mereka mencintai Allah dan Rasulnya. Maka 5 tahun yang lalu sebelum pengajian saya viral, saya diundang sama banyak televisi, semuanya saya tolak. Saya pertama kali matur ngaji di Dunia Malam sama guru kita Maulana Habib Lutfi itu tahun yang lalu. Di rumah beliau, kediaman beliau saya matur, Abah saya punya binaan di lokalisasi. Abah Lutfi waktu itu merestui. Maka saya ingat betul ketika saya dibully di media sosial, salah satu tokoh yang diwawancarai oleh wartawan adalah beliau. Dan beliau mengatakan, gak apa-apa Miftah itu bengkel. Tapi saya sampaikan kepada Pak Wali Kota, tolong jangan ikut. Karena saya khawatir, Pak Wali Kota mau masuk gak mau keluar. Waktu itu tawaran semua televisi saya tolak. Saya ditanya sama anak-anak Dunia Malam, Bah, kenapa? Semua tawaran televisi Anda tolak. Waktu itu saya jawab, Allah menciptakan Miftah tidak untuk menjadi orang terkenal, tapi untuk mengenalkan Allah kepada mereka yang belum kenal. Maka saya sholat bersama anak-anak mabuk. Saya didatangi sama seorang kiai, saya dimarah-marah. Kamu tahu enggak? Ada hadis yang mengatakan sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah hari. Ini kenapa para pemabuk kamu ajak sholat? Saya dulu ketika waktu saya longgar, saya pulang jam 12 malam, itu mereka lokalisasi. Subuh kita sholat, subuh berjamaah. Makmumnya siapa? Anak-anak pemabuk. Allahu Akbar. Mereka di belakang saya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Biasanya dijawab, amin. Mereka enggak. Ghairil maghdubi alaihim waladhalin. Dimaki-maki sama orang-orang. Waktu itu ada anak tanya sama saya, Gus, apa nak? Kan Pak Kiai mengatakan, sholatnya orang mabuk tidak diterima oleh Allah 40 hari. Bagaimana dengan kami? Apa jawaban saya waktu itu? Nak, hadis itu gak salah, benar. Terus bagaimana dengan kami? Tapi ingat, itu adalah hadisnya orang normal. Sementara kalian abnormal. Kalau nunggu kamu gak mabuk baru sholat, pertanyaan saya sholatnya kapan? Mereka tiap hari mabuk. Dan Anda tahu, gara-gara kesabaran itu kemudian membuahkan hasil. Banyak anak-anak pemabuk malu dan akhirnya meninggalkan Dunia Malam. Kenapa? Karena mereka merasa diayomi. Maka saya sering mengatakan, jangan pernah menghina pendosa. Seolah-olah kita tidak pernah berbuat dosa. Betul. Wong apik karo wong elek niku lak bedane tipis. Wong apik tau tumindak elek, wong elek tau tumindak apik. Tak kasih contoh. Saya mau ngaji di lokalisasi Sarkem. Saya jalan sama Germo. Germo itu Mbak, begitu saya mau ngaji ada pelanggan WTS mau datang. Lihat Germo sama kiai. Kalau pakai logika, yang dicium tangannya germonya apa kiainya? Harusnya germonya. Karena yang mencarikan WTS. Kiai menghalangi niatnya. Anda tahu. Orang yang dianggap buruk ketika dia mau jajan WTS ketemu germo dan kiai. Yang dicium tangannya bukan germo, tapi kiainya. Dia datang ke saya, cium tangan saya. Waduh konangan Gus. Dia masih bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Saya baru pengajian sama mbak-mbak PSK sebulan sekali. Pelanggan datang. Begitu lihat saya dari kejauhan, minggir, malu. Gak ada kemudian ketika saya pengen pelanggan datang bengok-bengok, Gus, aku harap yang londek. Gak ada. Malu mereka. Bayari matane kayak. Ngawur temen kayak. Jomblo ya. Maka saya sangat terharu ketika orang-orang yang luar biasa seperti Abah kita Maulana Al-Habib kemudian support terhadap apa yang saya lakukan. Dan hari ini coba Anda lihat, berapa banyak anak dunia malam itu yang akhirnya keluar mondok di tempat saya. Badannya yang penuh tato, telinganya yang tindian. Ada yang mur, baut, mangkoan, pelek. Wah, kayak gitu. Kan kemarin Pak Wali di Surabaya, di bekas Gang Doli, yang saya usul sama Bu Risma, tolong Doli. Apa Gus? Alfa Doli. Pakan Doli, jadi Alfa Doli. Preman-preman, mantan germom, mantan WTS semuanya datang. Preman lebih gendut daripada Pak Wali Kota. Depan panggung penuh tato. Bajunya saya tahu. Perutnya ditato apa? Beduk. Perutnya tato beduk. Tanya sama dia, ini tato apa nak? Beduk. Kenapa kamu tato beduk? Saya cinta dengan N. Preman. Saya tanya, itu tato beduk? Iya. Tutuknya di mana? Bawahnya Kiai. Tak cari gak ketemu. Gara-gara ini menjadi ramai, dari sekian banyak undangan televisi itu yang saya datangi salah satunya adalah caranya Mas Deddy Corbuzier. Yang lain tidak saya reken. Akhirnya saya ditelepon sama Deddy, bro bisa gak datang ke acara saya? Apa acaranya Deddy Corbuzier? Kopi susu. Kopi hitam, susu putih, goblok, goblok. Kiai-kiai di belakang tadi masih banyak yang nanya tentang saya proses keislaman Deddy Corbuzier. Saya ceritakan. Yuk, salawatan dulu ala orang NU. Shallu ala Nabi Muhammad. Sholli wa sallim da'iman. Sholli wa sallim da'iman ala Ahmada wal ali wal bimang wal ali wal ashab. Mening ya. Pak, sudah hadroh saja le. Itu musiknya enggak meyakinkan. Kayaknya amplopnya enggak jelas. So, insya Allah, saya masuk surga yang dampingi Almun Sidin. Saya masuk surga kelon sama bidadari, dia hadrohan tok. Masa ke temen ya. Tapi kalau Abah Lutfi cintanya sama Banser tidak perlu diragukan. Makanya Abah pernah menyampaikan kalau besok Abah masuk surga yang diajak, mana Banser nih? Enggak ada Banser di sini? Oh, di sana. Makanya mbak-mbaknya kalau mau menikah menikahlah dengan Banser. Kenapa harus Banser? Jelas kiai saja dijaga apalagi hatimu. Gue malah nangis nyanyi lagu Ketonyono Medo Janji. Sholli wa sallim da iman. Yeah. hadrohnya berhenti. Jamaah yang kenceng. Soling wasalinda, kurang kenceng. Soling wasalinda, iman wal ali wal wal ali wal sahal. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya mbak-mbaknya kalau cari cowok yang cinta dengan NKRI, betul? Kamu malah galau, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Mantanmu sudah ke penghulu, kok kamu masih sendirian? Ah, ambiar, ambiar. Ditinggal calon pacar, calon suami, calon istri, nyanyinya Kartonyono medot janji. Biar aku sebata suwe-suwe. Oh, apa le cah gini? Nuruti kekarepanmu. Biyen wis tak wanti-wanti, ayo budal ngaji. Tapi kenyataannya Kartonyono medot janji di solawati. Robbi ya Robbi sholli ala Muhammad, Robbi ya Robbi sholli alaihi wasallim, ya Robbi balighul wasilah, ya Robbi khusabil fadilah, Robbi ya Robbi sholli ala Muhammad, Robbi ya Robbi sholli alaihi wasallim, Allah ya Robbi sholli alaihi wasallim, alaihi wasallim. Matane ho aho, malah ho aho. Rapopo. Lagu mundang dut gitu solawatnya enggak apa-apa, tapi etikanya dijaga, adabnya dijaga, betul? Kalingan mantan, dek, kowe mbiyen janji karo aku nglakoni tresno suci kanti ikhlas tekan mati, ning nyatane ngapusi citra ati iki, netes eloku mili terus ning pipi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain. Malah cendol dawet. Terusannya cendol dawet ya apa, Dok? Tahu bulat digoreng dadaan harganya 500-an. Itu mbak-mbak santri dengerin. Tahu gulat kowecil digoreng dadaan harganya 500-an. Masuk anakmu gede rasa datisan. Bah, Joko. Codot dilawan. Singkat cerita, hampir jam 12. Kita muhasabah sama Abah. Saya diundang sama Deddy Corbuzier. Acara hitam putih. Setelah acara itu, kemudian apa? Kita YouTube-an pertama kali dan ternyata langsung trending nomor 1. Salah satu poin kenapa kemudian dia masuk Islam. Wallah, saya tidak pernah ngajak orang masuk Islam. Saya apa? La ikraha fiddin. Sebelum Mas Deddy masuk Islam, saya sudah sering memualafkan orang. Saya besok diundang ke Raja Kelantan, Malaysia. Mereka taunya saya itu apa? Gus Miftah, Ustadz Alaf dari Indonesia. Kalau di Surabaya beda lagi saya di sana. Kalau saya naik ngaji, selamat datang Gus Miftah, presiden para pendosa. Ya Allah. Saya sering mengatakan, orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Dan akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau tersesat. Lebih baik orang yang banyak maksiat tetapi khawatir dengan maksiatnya daripada orang banyak ibadah tapi sombongan ibadahnya. Saya banyak bahasa-bahasa, saya bilang, bisa jadi dosamu sebesar kapal, tapi yakinlah ampunan dari Tuhanmu lebih luas daripada. Akhirnya ini salah satu poin kenapa Deddy masuk Islam. Dia kenal sama saya waktu itu 6 bulan. Bilang sama saya, Gus, 6 bulan kita kenal, kita sering ngomong, kenapa you tidak pernah ngajak saya masuk Islam? Saya bilang, Famang sya'a fal yu'min, famang sya'a fal yakfur. Mau beriman, saya enggak ada hak untuk memaksa Anda masuk Islam. Sampai bulan Ramadan kemarin, saya mau syuting sama dia, saya mampir rumah makan, saya beli makanan. Makanan kesukaan dia, datang ke rumahnya jam 12 siang dalam keadaan berpuasa, saya dodok pintunya. Bro, bangun. Begitu dia bilang, you kan puasa, kenapa bawa makanan untuk saya? Dia bilang, puasa, saya puasa. Dan tidak ada larangan orang berpuasa membawa makanan orang yang tidak berpuasa. Saya tahu Anda orang Katolik, Anda belum makan siang, saya bawakan karena inilah akhlak yang diajarkan oleh Allah ketika memberikan makan kepada orang Yahudi. Dia nangis peluk saya. Maka saat kemudian kita YouTube-an, judulnya tentang apa? Tentang iman. Dia bertanya sama saya, coba sampaikan ke saya konsep keimanan menurut Gus Miftah. Waktu itu saya jawab hanya dengan menggunakan kitab kecil namanya Jawahirul Kalamiyah. Di situ kan ada pertanyaan, soal mahual iman. Apa jawaban dalam kitab Jawahirul Kalamiyah? Huwa annak takida annallah subhanahu wa ta'ala mausufun bijami'i sifatil kamali wa munazzahun bijami'i sifatin nuksoni. Allah itu disifati dengan segala sifat kesempurnaan dan Allah dibersihkan dari segala sikap kekurangan, sifat kekurangan. Maka waktu itu Dedi bilang sama saya, berarti Allah tidak perlu dibela. Bagaimana saya mau membela Allah? Bahasa inilah yang kemudian saya banyak dikritik. Miftah goblok, Islam kok gak boleh dibela. Saya konteksnya menerangkan kitab Jawahirul Kalamiyah. Instagram saya dibully, 15 ribu komentar saya dicaci maki. Apakah saya sakit hati? Tidak. Yang membuli saya 15 ribu komentar, tapi yang memberikan like dan jempol 75 ribu. Pertanyaannya, kenapa jumlah like lebih banyak daripada jumlah komentar? Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, ingatlah, di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Pukul 12 sebentar lagi. Alhamdulillah 12 selesai. Gue ngomong gak mau. Gus Miftah nanti setelah ada kembang api dilanjut sampai setengah satu. Enggak, langsung kembang api selesai. MC ngatur-ngatur. Semua dimohon berdiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Oh, ini mau kembang api dulu. Iya. Nanti hitungan 10 sampai 1 dipimpin langsung oleh guru kita Abah Al-Habib Muhammad Tulfi bin Ali bin Yahya. Sallu ala Nabi Muhammad. Wong desa matane ndeleng kembang api iki. Mulai. Monggo Abah. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Resolusi 2020 yang jomblo nikah. Amin. Amin. Thank you. Masya Allah. Hadirin dimohon duduk kembali. Abah sama niko abah. Lanjut. Pokoknya nanti harus sampai kita bersama-sama mengaminkan doanya Abah Lutfi. Setuju? Tadi sampai mana pengajiannya? Oh, sampai jumlah like lebih banyak daripada jumlah komen. Maka santai aja. Karena seberapa banyak pun orang yang membencimu, lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Eh, duduk bro yang di belakang, kasihan. Jomblo, jomblo. Pokoknya setelah 2020 gak ada yang ambiar, betul? Masa kamu, aku tanpamu seperti suka kucing tanpa karet, ambiar. Deso. Shallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya dari situlah kemudian muncul benih-benih kesukaan Dedi sama Islam. Waktu itu dia tanya sama saya, kok kamu gitu amat sama saya? Iya, karena Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita semua. Sifat seorang kiai itu apa? Alladzina yanzuruna ilal ummah bi'aini rahmah. Kiai itu harus melihat umat dengan kacamata kasih sayang. Maka coba, kalau adik-adik semuanya sowan ke dalamnya Abah Lutfi. Gak ada yang gak diterima sama Abah. Semuanya diterima. Semuanya dicintai sama Abah, betul? Semuanya disayangi sama Abah. Kenapa? Karena yang duruna ilal ummah bi'ainir rahmah. Kita enggak boleh membenci para pendosa. Kaya kowe ra tau tumindak dosa, bro. Santai wae. Alaisallahu bi'ahkamil hakimin. Kalau kamu tidak bisa berbuat seperti saya, jangan pernah hina mereka. Minimal doakan. Caci makimu tidak akan pernah bisa merubah mereka, tapi doamu bisa menjadi wasilah hidayah bagi mereka. Amin Allahumma. Sampai akhirnya setelah Ramadan, YouTube-an sekali lagi sama saya. Dia tanya sama saya begini, ini pertanyaannya agak kurang ajar, nyelekit banget ini. Sebelum saya tutup, Dedi tanya apa sama saya? Gus, tadi malam saya baca Al-Quran. Kaget saya. Apa yang kamu simpulkan? Kenapa sih banyak perintah agama itu yang tidak rasional? Kenapa banyak perintah agama tidak masuk logika, dia bilang. Ini kan anak cerdas. Daddy itu lulusan S3, gelarnya PhD, filosofi doktor. Kalau doktor di depan itu lulusan Indonesia. Kalau filosofi doktor gelarnya di belakang, itu berarti lulusan luar negeri. Daddy itu S3 di luar negeri. Bahkan dia pernah menjadi the best magician in the world di Amerika 2 kali. Tanya agama sama saya yang hanya lulusan S1. Itu pun ijazah tidak saya ambil. Karena saya malu kuliah 4 tahun gelarnya SAG. Sarjana agak gimana gitu. Sarjana alam gaib. Pertanyaan dia, kenapa banyak perintah agama itu tidak masuk akal? Tidak logis katanya. Sugeng rawuh Pak Kiai, subhan. Akhirnya apa? Jawaban saya waktu ini terakhir. Waktu itu saya jawab, bro, saya tanya. Pertanyaan ini akan saya tanyakan kepada mbak-mbak, mas-mas di sini. Cinta itu yang benar dari mata turun ke hati atau dari hati naik ke mata? Dari? Ini mbaknya Kimcil jawab. Dari mata turun ke hati. Jawabanmu sama persis dengan jawaban Deddy Corbuzier. Cinta itu dari mata turun ke hati. Waktu itu dia saya bilang, salah. Kok salah Gus? Iya. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti kamu tidak akan pernah cinta dengan Allah. Kenapa? karena matamu tidak pernah melihat Allah. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, maka kamu tidak akan pernah mencintai Rasulullah. Kenapa? Karena matamu tidak pernah melihat Rasulullah. Dia masih bingung. Waktu itu saya jawab yang ketiga. Kalau cinta itu dari mata turun ke hati, berarti orang buta tidak akan pernah merasakan indahnya cinta. Kenapa? Karena orang buta tidak pernah melihat pasangannya. Tetapi cinta itu adalah dari hati naik ke mata. Kalau hatinya sudah yakin, seburuk apapun pandangan mata memandang pasangannya, tidak akan pernah mempengaruhi rasa cintanya. Yang saya maksud waktu itu sama Dedi apa? Orang belajar agama itu bukan hati yang mengikuti akal, tapi akal yang mengikuti hati. Bahasa ini pernah saya dengar dari salah satu pengajiannya Abah Lutfi. Ketika beliau menerangkan tentang Isra Mi'raj, saya sampaikan kepada saudara Dedi. Dan ternyata itu menjadi wasilah bagi dia masuk Islam. Maka sebulan sebelum masuk Islam, saya pengajian di Pekalongan, saya sowan ke dalamnya Abah. Abah, mohon doanya. Dalam waktu yang tidak lama lagi, doakan Dedi Corbuzier masuk Islam. Padahal waktu itu dia belum pernah ngomong sama saya. Dan ternyata betul, saya pulang dari dalamnya Abah, saya ditelepon sama Dedi Corbuzier. Bro, jam 1 malam, 1 minggu sebelum masuk Islam, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tolak. Gak mau, gak usah. Loh, kenapa? Kamu gak usah masuk Islam. Kenapa, Gus? Jadi orang Islam itu berat, Verguso. Berat. Cukup aku saja. Kamu gak akan kuat, tak bilang. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena saya gak mau Daddy masuk Islam hanya main-main saja. Tapi kemudian dia mengatakan begini. Demi Allah, saya pengen masuk Islam. Kaget saya. Saya telepon lagi. Kalau you pengen masuk Islam, saya antarkan ke Ustadz-Ustadz Jakarta. Toh teman kamu Ustadz banyak, Kiai banyak, gak usah melalui saya. Saya gak mau kemudian orang mengatakan, Miftah cari popularitas dengan mengislamkan Dedi Corbuzier. Dicatat. Kalau hari ini orang mengatakan cari popularitas, salah. Saya tolak ada rekaman pembicaraan saya dengan dia. Silakan kamu ke Istiqlal, saya teleponkan Imam Masjid Istiqlal, masuk Islam di sana. Apa jawaban Dedi waktu itu? Bro, kamu ingat dia bilang. You pernah bilang sama I. Saya pernah ngomong apa? Dulu Gus Miftah pernah bilang sama saya, Daddy, besok kalau kamu masuk Islam, wajah Islammu itu seperti apa tergantung pintu masuknya. Kalau pintu masuknya suka marah, maka Islammu akan penuh dengan kemarahan. Kalau pintu masuknya keras, maka Islammu akan penuh dengan kekerasan. Tapi kalau pintu masuknya ramah, maka Islammu akan menjadi Islam yang ramah dan menyenangkan. Dan dia mengatakan, kalau saya harus masuk Islam melalui pintu yang ramah, this is you, not others. Ini adalah kamu, bukan yang lain. Saya bilang, inilah Islam, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Dan akhirnya masuk Islam, dan Anda tahu apa efeknya? Ratusan orang berbondong-bondong ke pondok saya minta disahadatkan. Dari Jerman satu keluarga, keluarga Vivin Jiran. Dari Belanda satu keluarga. Dari Australia Antonio Scodori. Wah, malah koyo iwak to kuwi. Antonio Scodori. Dia datang ke pondok saya tanya, "Kenapa kamu pengen masuk Islam melalui saya?" "Because your Islam is enjoy. Islammu itu menyenangkan." Ada kejadian lucu. Begitu masuk Islam, disuguh macam-macam sama istri saya enggak doyan. Akhirnya istri saya jengkel. Godhog itu lo masaknya sayur bung. Malah doyan. Begitu mangan sayur bung takon sama saya, "What is this? Ini apa?" Saya bingung, bung itu bahasa Inggrisnya apa? Akhirnya saya jawab, this is a bung. Dia tanya lagi, what is the meaning of bung? Bung itu apa? Saya jawab, bung is the young bamboo. Bung adalah bambu muda. Dia bilang, amazing, kenapa mister? Bambu muda saja enaknya kayak gini, apalagi yang tua. Makanya saya minta doa dari semuanya, mudah-mudahan amanah Allah untuk saya masuk ke dunia malam, ke lokalisasi dan lain sebagainya, Allah kuatkan saya. Amin. Saya hanya minta didoakan. Sering saya dibully, dikatakan macam-macam, gak ada urusan. Saya tampil di televisi, dibilang sama seorang ustadz, dakwahmu di dunia malam memalukan. Jawaban saya apa? Kalau Anda mengatakan dakwah saya dengan ahli maksiat memalukan, lebih memalukan mana? Ketika kita melihat kemaksiatan, diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka. Maka terakhir, tahun 2020 ingat, adik-adik, kenapa kaca mobil bagian depan lebih besar daripada kaca spion? Jawabannya sederhana. Kenapa kaca mobil bagian depan lebih besar daripada kaca spion? Karena masa depan bangsa Indonesia lebih hebat daripada masa lalunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala Nabi Muhammad. Penuh motivasi, penuh nasihat, dan penuh cinta. Yang dijawab oleh Gus Miftah dari Yogyakarta, mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan bermanfaat untuk kita semua. Sebelum guru yang mulia kita, Abah Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya memberikan batu hasanah, nasihat, dan diakhir dengan doa penutup, kami mohon untuk Al-Mukarram Ki Haji Subhan Ma'mun untuk memberikan batu hasanah. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab khalaqan nasa min turab wa fawata bainahum fil uquli wal ulumi wal ma'arifi wal akhlaq wal adab qasama khalqahu ila taqiyyin awab alladzi himmatuhu talabul khairati wal iktisab wa matlabuhu ma'abi zulfa ilallah wal iqtirab ulaika alladina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi khairil ali wal ashab amma ba'du. Para habaib wal ulama al-qurama lan zu'ama yang terhormat, Maulana Mursyiduna Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Toha bin Yahya. Bagi tumateng Roi Suriah Kabupaten Tegal lan Kota Tegal Kiai Haji Misbah, bagi Kiai Kiai Hambali dan pengurus yang hadir, baik pengurus Nahdlatul Ulama maupun yang lain. Terutama lagi Akhinal Karim, Adailallah Gus Miftah. Inilah sosok manusia yang langka, aneh wal ajaib. Juga Bapak Wali Kota Deddy, putra daripada Bapak Haji Muhadi. Kayaknya tidak pas kalau saya menyampaikan terlalu lama, hanya menyitir satu hadis. Inna minan nas mafatihal khairi wa maghalikal syarri. Wa minan nas maghalikal khairi wa mafatihal syarri. Wa mafatihal khairi ini. Fatuba liman ja'alallah mafatihal khairi wa maghalikah syarri. Itu yang saya sampaikan nanti insyaallah untuk penguat Gus Miftah. Dan juga Ketua Tanfid Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Hakim, beserta banser, pejabat, polisi, Polri, TNI, semuanya masyarakat Tegal. Subhanallah, udan mawon gelem kaya ngene karena Habib Lutfi lan kena Gus Miftah. Nek Haji Subhan iku siwil. Mustahil Haji Subhan pidato toli tak akeh semene udan-udan pisan. Saya akan memberikan makna, sebagian manusia itu ada menjadi kunci kebaikan penutup kejelekan. Kunci kebaikan penutup kejelekan. Itu yang dawuh Rasulullah. Dan juga ada yang menjadi kunci kejelekan penutup kebaikan. Nah ini yang terbaik, kata dawuh Rasul, fatuba liman ja'alallahu mafatihal khair wa maghalikasyar. Bahagialah dan manusia yang dijadikan oleh Allah kenapa? Pembuka kebaikan penutup kejelekan. Nek kula nembe bisa maca kitab teng santri dereng Islamna wong. Pernah ada Islam sendiri, David Angketkin tahun 92. Pastur Brebes Jalan Yosudarso nomor Kangsal. Masuk Islam di rumah saya. Tapi bukan karena saya dakwah, ujug-ujug teko ngenen wae. Kaya tunggale pondoke kula mboten nen plange, santri pada teka. Niku paling penting daripada plange ana pondoke langka. Lagi zaman niku, zaman plang gedhe nemen. Pondok Imam Syafi'i jerone Imam Samudra. Pun semanten mawon, wallahul muwaffiq lan taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih kepada Rais Suryah PBNU Al-Mukarram Kiai Haji Subhan Ma'mun yang telah memberikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan akan bermanfaat untuk kita semua. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita dengarkan bersama itu hasanah nasihat yang nanti insya Allah akan diakhiri dengan doa penutup. Segera akan disampaikan oleh Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya. Kepadanya dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru dari 2019 2020. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, khususnya pimpinan Suryah Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan banon-banon Nahdlatul Ulama, dan yang saya hormati adik saya yang saya banggakan Gus Miftah Al-Jugjawi. Tapi tidak ditambah Al-Gudegi itu bukan. Lebih luas. Dan yang saya banggakan Kiai Subhan, Kiai Muntalib, Baki Hambali, dan tokoh-tokoh sesepuh para alim ulama. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Bukan mengurangi hormat takdim kita kepada para beliau. Juga yang saya hormati Bapak Wali Kota Tegal, Bapak Dedi, beserta ayahandanya. Semoga beliau dalam memimpin beserta Forkumimda yang ada di Kota Tegal ini diberi kekuatan, kelapangan, kehormatan yang luar biasa. Bisa berkumpul dengan adik-adikku dari putra-putri sampai tengah malam ini hujan-hujanan. Ini suatu kritik yang luar biasa untuk kita semuanya, bahwa generasi muda ini ternyata sangat dahaga atas bimbingan-bimbingan, pencerahan-pencerahan yang penuh mengandung rahmah, dengan pandangan ainur rahmah dan pandangan penuh kasih sayang di antara sesama kita. Hujan seperti begini, kita di atas terop seperti ini, sedangkan anak-anakku, adik-adikku masih bertahan walaupun gerimis seperti begini. Kok sampai bisa bertahan begini? Ini saya yakin, saya tidak memuji pada kalian. Di hati kalian adalah pecinta yang luar biasa. Semoga cinta ini bisa menyambung. Menyambung ke siapa? Ke baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelak manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Itu pasti. Insya Allah akan dikumpulkan bersama-sama dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau bisa mungkin Habib Lutfi mau usul, ya Rasulullah, inilah pecinta-pecintamu yang ada di Tegal. Di antaranya dakwah yang sangat indah tadi telah terlontar kata-kata mutiara yang sangat mahal, penuh kritikan, penuh wawasan, pandangan jauh. Saya ingat kembali kepada beberapa wali sembilan mempunyai metode dakwah yang sangat indah. Para beliau bisa merubah. Para beliau bukan sekadar yang diceritakan umpamanya adu kesaktian, tidak. Tapi adalah orang-orang yang ahli ekonom, orang-orang yang ahli pertanian, ahli dalam segala bidang, obat-obatan, kedokteran, dan sangat luas wawasannya, sehingga bisa masuk ke semua jajaran kerajaan-kerajaan yang besar pada waktu itu, Brawijaya sampai Pejajaran, bisa menyesuaikan diri sehingga mendapat suatu kan tempat untuk berdakwah, masuk ke suatu daerah tanpa problem, tanpa halangan. Karena apa? Senjata yang paling ampuh adalah akhlakul karimah, itu diantaranya. Nah, kita mengambil cerita Kanjeng Sunan Kalijogo, bagaimana perjuangan para beliau. Saya membayangkan pakai gending, pakai wayang dan sebagainya. Kita-kita ini mengatakan Kanjeng Sunan Kalijogo keramat itu kan sekarang. Seandainya kita hidup di zaman itu, di zaman Kanjeng Sunan Kalijogo, ya mungkin saya pengkritik paling pertama. Katanya wali kok wayangan, katanya wali kok main gendingan. Tapi setelah melihat hasilnya, alhamdulillah kita dilahirkan tidak jumpai Kanjeng Sunan Kalijogo. Jadi saya tahu keramatnya Kanjeng Sunan Kalijogo. Alhamdulillah, kalau hidup di zaman Kalijogo, mungkin sekali lagi kritikan-kritikan tidak kalah pedesnya. Inilah yang dilakukan oleh Akhina Gus Miftah, perlu untuk menjadi tauladan, pelajaran untuk kita semuanya. Yang kedua, bahwa semoga kita-kita ini pecinta bangsa, pecinta tanah air. Bisa dibuktikan malam hari ini hujan, tapi yang muncul kesejukan walaupun dingin. Karena apa? Di wajah-wajah yang ceria ini menunjukkan orang-orang yang cinta tanah airnya, yang cinta bangsanya. Saya yakin kalau di Tegal khususnya, yang saya harapkan di setiap kota di Indonesia ini masih kelihatan bersatu duduknya para tokoh agama, duduknya tokoh agama, para ulama, duduknya bersama TNI Polri, duduknya masyarakat yang masih bertahan seperti malam hari ini, saya yakin Indonesia tetap akan jaya. NKRI harga jangan tanggung kalau mau mengucapkan NKRI harga mati. Itu adalah jiwa kami bangsa Indonesia, harga yang paten, tidak basa-basi. Sekali lagi saya ucapkan, NKRI harga mati. Maka dengan adanya tahun baru ini akan lebih memperkokoh NKRI kami, akan memperkokoh menambah cintanya kepada bangsa dan tanah air. Tidak terlepas, pasti diawali cinta kami kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta kami kepada para ulama, cinta kami kepada para aulia Allah Ta'ala salihin. Itulah benteng-benteng yang luar biasa. Dengan ulang tahun ataupun hari ulang tahun apa-apa ini, tahun baru, kita akan bisa merubah semuanya, sehingga yang ekonominya lemah bisa maju, pertaniannya mundur bisa maju, dan anak-anak kita yang kita harapkan semoga menjadi generasi penerus, mampu menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Itu harapan kami semua orang tua, karena masa depan bangsa ini saya yakin bukan di pundak bangsa lain, tapi di pundak kalian-kalian ini. Persiapkanlah diri kalian untuk siap menjawab tantangan umat dan tantangan bangsa. Terima kasih. Mari kita tutup bersama-bersama doa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, demikian serangkaian acara tabligh akbar Pemkot Tegal, NU, TNI dan Polri. Mudah-mudahan insya Allah penuh berkah, penuh dengan kemuliaan, Mudah-mudahan tahun 2020 kita menjadi manusia yang diberikan panjang umur, bertambah kebaikannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Padang bulan, padangi kaya harina, kaya harina. Padang bulan di si awe awe. Padang bulan, padangi kaya harina, kaya harina. Bulan di si watan ya lal watan ya lal watan hubbul watan bidal liman walan takun bidal liman in hatu ala watan ya lal watan ya lal watan ya lal watan hubbul watan Terus kalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.